Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ikhwani fi din azzakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita melanjutkan keterangan Syekh Al-Allamah Salih Fauzan bin Fauzan hafizahullahu taala, masih di dalam menerangkan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa para sahabat sahabat beliau, mereka lah hamalahum ala hadza ba'dul qulub, لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصدهم. Maka sebagian orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka ingin untuk meruntuhkan agama Islam dengan cara menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang membawa agama ini dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka mereka menginginkan untuk memutuskan hubungan antara umat Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika terputus hubungan itu, maka gugurlah agama ini. Inilah tujuan mereka dari kelompok-kelompok yang memiliki penyakit di dalam hatinya, yaitu mencela dan menjelekkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, yakni sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, dengan yang mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah bi ihsan, dengan ikutan yang benar. Maka semua itu mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, yakni ahlut tariqatis sahihah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, yang lurus. Wahiyya sunnatul lati yashrahuha fi hadzal kitab, dialah jalan sunnah yang dijelaskan oleh penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Naam, bahwa sunnah yang dimaksud adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, yang telah ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat, dengan ikutan yang benar. Wa humul jama'atu al haqiqiyah, dan mereka pula lah yang disebut dengan jamaah yang hakiki. Ammal ijtima'u ghairihim ala umurin batilah, fahaulai la yusammun al-jama'ah. Adapun berkumpul, bergabung di atas perkara-perkara yang batil, maka mereka tidak disebut al-jama'ah. Wa inkanu adadan kabirah, sekalipun mereka jumlahnya jumlah yang besar, jumlah mayoritas, maka mereka tidak disebut dengan al-jama'ah, disebabkan karena mereka berkumpul di atas perkara-perkara kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang munafiqin, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka perkumpulan, persekongkolan para munafiqin seluruhnya, kalian menyangka mereka itu bersatu, berjamaah, padahal sesungguhnya tidak. Wa qulubuhum syatta, hati-hati mereka terpecah. Hati-hati mereka terpecah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal jama'atu man kanu 'alal haqq, maka jamaah yang hakiki adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran Islam, di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Fal ladzi yaqul ana ma'al hizbil fulani, hadzal hizbu jama'atun wa antum taquluna ilzamul jama'ata wa haula jama'atun, fa naqulu lahum man qala lakum inna haula'i humul jama'ah, al jama'atu man kanu 'alal haqq, mangkanu ala sunnah, haulai humul jamaah. Maka barang siapa yang berkata bahwa saya bersama dengan golongan fulan, dengan sekte fulan, maka kami adalah jamaah. Naam, maka katakan kepada mereka, ilzamul jamaah, berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Bukan setiap orang yang berkumpul, berkelompok, bersekte-sekte, kemudian dikatakan al-jamaah, lalu kemudian mengatakan bergabunglah bersama dengan al-jamaah. Ini tidak benar. Jamaah yang hakiki, yang benar adalah jamaah orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah al-jamaah. Maka ucapan penulis rahimahullahu taala, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka al-jamaah tadi, yakni sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan ikutan yang benar, maka sungguh dia tersesat dan ibtada'ah, terjatuh dalam bid'ah. Man lam ya'khudh dinahu 'anis sahabah alladzina hum naqalatul kitabi was sunnah falaysa huwa 'alal haqq. Barang siapa yang tidak mau mengambil agamanya melalui jalannya para sahabat, metodenya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah merupakan naqalah, yakni penukil-penukil Al-Qur'an, dan merekalah yang menukilkan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, maka laisa 'alal haqq, mereka atau dia tidak berada di atas kebenaran. Maka dia tidak berada di atas kebenaran, alias dia berada di dalam kebatilan. Fa idza tu'ina fihim batala naqluhum wal 'iyadu billah. Maka kalau demikian halnya, betapa besar dan tingginya kedudukan sahabat di dalam Islam, barang siapa yang mencelah mereka, maka sungguh mereka sama dengan mencela Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, wal 'iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qasdu a'da'illahi wa rasulihi ibtalul Islam. Dan perlu kita ketahui tujuan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya adalah ibtalul Islam, untuk membatalkan Islam. Mereka berkeinginan untuk meruntuhkan Islam ini. Walakin ja'u bihadihil hilatil khabithah. Tetapi mereka dengan cara yang lebih halus, dengan cara tipu daya yang busuk, yaitu mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengangkat bendera Islam dan mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang lebih halus untuk meruntuhkan Islam, dan mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kaum Syiah Rafidah, Naam, atau golongan Houthiyun Abdul Malik Al-Houthi yang ada di negeri Yaman sana, yang membuat kerusakan dan kehancuran, naam, terhadap negeri Yaman. Mereka adalah kaum Syiah Rafidah yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad. Waliyadu billah, mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah kafirin, orang-orang kafir, bahkan mereka lebih kafir daripada Yahudi wan Nasara. Waliyadu billah. Demikian jahatnya Syiah Rafidah Houthiyun. Dan berulang-ulang saya sebutkan pada kita semua, pada kaum muslimin wal muslimat, naam, bahwa golongan ini telah menyebar di berbagai dunia Islam dan juga menyebar di negeri Indonesia sangat meluas. Pimpinannya adalah Jalaluddin Rahmat, naam, yang lebih pantas untuk dikatakan Jalaluddin Laknat. Naam, dia adalah merupakan pimpinan Syiah Rafidah di Indonesia ini, dan pengikut-pengikutnya cukup banyak, termasuk di Kendari sini sudah menyebar pemahaman Syiah Rafidah ini di kampus-kampus, di tengah-tengah para pemuda-pemudi kaum muslimin muslimat. Naam, merusak fikrah pemikiran Islam mereka dengan mencaci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membuat syubhat, pengkaburan-pengkaburan talbis dengan mengatasnamakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan Al-Qur'an. Naam, waliyadu billah. Padahal Al-Qur'an mereka berbeda dengan Al-Qur'annya kaum muslimin. Hadis mereka, nabi mereka berbeda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mereka adalah bukan muslim sedikit pun. Mereka kafirin. Naam, barang siapa yang menyatakan mereka muslim, ini kadzib. Naam, adapun sebagian menukil bahwa itu dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidak demikian apa yang disebutkan oleh ulama. Justru sebaliknya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkafirkan mereka Syiah Rafidah. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. لأجل أن يفصل بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. Demikian tipu daya yang mereka lakukan, musuh-musuh Allah dan Rasulnya ini tadi. Naam, dengan cara halus, dengan cara mencela sahabat-sahabat Rasulullah, ini lebih mudah untuk menjerumuskan pemikiran kaum muslimin, merusak. Naam, lebih memudahkan mereka. Karena kalau mereka langsung mencela atas nama Islam, maka ini naam tidak akan diterima oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka dengan cara itulah mereka merusak Islam dengan lembut, dengan perlahan-lahan. Naam, dengan mengatasnamakan Islam, dengan mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, padahal mereka adalah sama dengan munafiqun. Naam, inilah cara yang mudah bagi mereka meruntuhkan Islam dengan meruntuhkan perantara-perantara yang menyampaikan Islam itu. Naam, yang mengikat kita antara umat Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara-perantara ini tadi, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad dhalla, maka orang yang tidak mau mengambil dari jamaah tadi, dari sahabat Rasulullah, sungguh dia telah tersesat. Yakni dha'anil haq, tersesat dari kebenaran, dan dia terjatuh dalam bid'ah. Kemudian apakah itu bid'ah? Apakah bid'ah itu? Kata beliau, hafizahullah, al-bid'atu ma kana minal ibadat awil i'tiqadat awil aqwal laisa alaihi dalil minal kitabi was sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi riwayatin, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa qala, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah adalah ma kana minal ibadat awil i'tiqadat awil aqwal, segala bentuk ibadah atau bentuk keyakinan atau ucapan-ucapan yang tidak dibangun di atas dalil, baik dari Al-Quran atau Sunnah, hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah. Beribadah, berkeyakinan atau berucap di dalam Islam yang tidak ada dalil di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terjatuh dalam bid'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak ada tuntunan dari kami. Siapa kami di sini? Rasulullah dan bersama dengan para sahabatnya. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa raddun, maka amalan itu tertolak, ay mardudun. Naam, tertolak kembali kepada pemiliknya, kembali kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Naam, berarti amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada hujjah dalil, itu adalah bid'ah berdasarkan hadis ini. Di dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan bid'ah dalam perkara kami, dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama, dalam perkara dinul Islam ini, ma laisa minhu, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalil, di dalamnya, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Tertolak, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda beliau yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Oleh karena itu penulis rahimahullahu taala menyatakan faqad dhalla, ini dibangun di atas hujjah dalil. Faqad dhalla wabtada', sungguh dia telah tersesat dan jatuh dalam bid'ah. Ini dibangun di atas dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang telah kita bacakan tadi, dan hadis ini adalah merupakan potongan dari hadis sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an yang telah terdahulu penyebutannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awalnya menyatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur ila akhir al-hadis." Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini menyatakan, barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah setelah beliau meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Nah, solusinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, sunnahnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah adalah khulafaur rasyidin yang terkenal dengan empat sahabat, empat khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum jami'an. Berpegang teguh semua kalian wahai umatul Islam dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Gigit dengan sekuat-kuatnya sunnah tersebut. Gigit dengan geraham-geraham kalian. Sekuat-kuatnya, jangan lepaskan. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru, karena semua perkara baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Naam, dan setiap kesesatan itu dalam api neraka. Naam, maka di sini menunjukkan bahayanya bid'ah. Naam, bahayanya bid'ah, yaitu ma uhditha fid din wa huwa laisa minhu, apa-apa yang diciptakan, yang diadakan, yang diamalkan, yang diucapkan, yang diyakini dalam perkara Islam ini, sementara perkara itu bukan bagian dari Islam. Tidak ada contoh di dalam Al-Quran dalil, tidak pula ada contoh di dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak pula diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Maka ini adalah bid'ah dan itu sesat, dan kesesatan itu dalam api neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Naam. Wa kaifa yu'rafu annahu laysa minhu? Bagaimana bisa diketahui bahwa perkara itu bukan bagian dari Islam? Idza lam yakun alaihi dalilun, yaitu apabila tidak ada dalil atas perkara tersebut. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayah. Dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Berulang-ulang kita sebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling terakhir turun di dalam Al-Qur'an. Al-Maidah ayat yang ketiga. Turunnya ayat, setelah turunnya ayat ini tidak ada lagi ayat yang turun dari Al-Qur'an, sudah sempurna. Kemudian 81 malam kurang lebih setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Naam. Ayat ini turun di hari Jumat, di hari Arafah, dalam keadaan Rasulullah menengadahkan tangannya berdoa menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Apa maknanya sempurna? Di ad-dinun kamil, agama yang sempurna. adalah agama lan layak balu ziyadat, tidak butuh tambahan-tambahan. Naam, tidak pula dikurangi. Berarti agama ini sempurna, jalankan sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak perlu diotak-atik, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena kalau ditambah, maka sesuatu itu tidak lagi sempurna. Lebih-lebih kalau dikurangi, juga tidak lagi sempurna. Maka jalankan sesuai proporsinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fama alaina illa an na'rifa ad-din alladhi akmalahu Allahu 'azza wa jalla. Maka tidak ada kewajiban atas kita melainkan kita mengetahui, mengenal agama ini yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, fatamassaka bihi. Lalu kemudian berpegang teguhlah dengannya. Wa natruka ma 'adahu min az-ziyadat. Tinggalkan segala tambahan-tambahan, tinggalkan segala bentuk istihsanat wal idhafat, yaitu sesuatu yang dianggap baik di dalam agama ini tidak ada dalilnya. Sekalipun perasaan dan akal ini menganggap baik, tinggalkan, kata beliau hafizahullah, selama itu tidak dibangun di atas hujjah dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari amalan-amalan sahabat. Tinggalkan wal idhafat dan tambahan-tambahan yang disandarkan terhadap Islam, li'annaha tub'idu 'anillahi jalla wa ala, karena semua itu menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekatkan kepada Allah. Naam, bid'ah ini sama sekali tidak mendekatkan kepada Allah, tapi justru menjauhkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, hal ini sangat jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir dari suratul Kahfi yang sering kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, qul au nabbiukum bil akhsarina amala. Katakan wahai Muhammad, apakah aku beritakan kepadamu orang yang paling merugi amalannya di dunia ini, jauh dari Allah? Katakan, siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu orang-orang yang tersesat amalan-amalannya di dunia ini, tersesat. Dhalla sa'yuhum, tersesat usaha amalannya di dunia ini. Naam, dia beramal, salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, beramal dia di dunia ini, tapi tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, ini firman Allah di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian buka tafsirnya. Engkau akan mendapati para ulama menjelaskan bahwa ayat ini yang diinginkan adalah perkara-perkara bid'ah. Seperti Imam Qadhi bin Iyad rahimahullah dan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lainnya. Naam, bahwa orang yang tersesat di dunia ini tetapi dia menyangka hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Yahsabuna, menyangka, dia mengira bahwa mereka adalah orang yang ihsan, berbuat baik, beramal dengan amalan yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah yang lebih jelas dari dalil ini? Nah, barang siapa yang masih samar atau tidak jelas dalil ini, maka fi aqlihi syai'un, pada akalnya ada sesuatu yang butuh diluruskan. Karena begitu jelas, biasanya suatu pembicaraan sedikit mengandung ketidakjelasan kalau hanya satu sisi saja yang disebutkan, menetapkan lalu tidak ada pelawannya, penafiannya, peniadaannya, atau meniadakan saja tidak ada penetapannya. Ini masih mungkin ada kesamaran, tetapi dalam ayat ini dua-duanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Nah, maka orang yang masih samar dalam memahami, fi aqlihi syai', pada akalnya ada sesuatu yang butuh diluruskan. Naam, Allah katakan, katakan wahai Muhammad, orang yang paling merugi amalannya di dunia ini, orang yang paling merugi amalannya di dunia ini. Tetapi lihat, ini satu sisi. Sisi yang kedua, anehnya orang ini menyangka, mengira bahwa dia orang yang paling baik dalam amalannya. Jelas dua sisi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. maka tidak ada lain yang dimaksudkan melainkan itu adalah perkara-perkara bid'ah yang disangka itu adalah kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu menjauhkan dia kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang dimaksud di sini perampok atau pencuri atau pezina. Tidak mungkin. Adakah orang yang merampok berzina lalu dia mengatakan saya paling baik amalanku? Mungkin kira-kira? Tidak mungkin. Tidak ada lain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaksudkan adalah orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan bid'ah yang dijelaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Demikian pula sahabat-sahabatnya. Dan satu hal contoh yang lebih mendekatkan pemahaman kita, yang berulang-ulang terus sering kita sebutkan, yaitu kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah di dalam sunannya. Sunan Ad-Darimi adalah salah satu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini penelitian para ulama ahlul hadis, hadis ini sahih sanadnya. Benar adanya dan dijadikan sebagai hujjah. Naam, yaitu suatu kaum setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama berkumpul di masjid seperti ini, lalu berzikir. Perhatikan, berzikir bukan berzina, bukan mencuri, bukan merampok, berzikir. Zikir adalah ibadah. Ibadah. Yang satu berzikir dengan biji-bijian. Ya, dengan biji-bijian. Yang satu tasbih 100 kali. Yang lain, yang kedua bertahmid 100 kali. Yang ketiga bertakbir 100 kali. Yang keempat bertahlil la ilaha illallah 100 kali. Dan seterusnya demikian. Berputar. Berjamaah. Dilihat oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kemudian beliau ragu untuk menegur, jangan sampai ditolak. Dan beliau mengetahui di sana ada sahabat-sahabat yang lebih didengarkan oleh orang ini tadi. Datanglah beliau menemui sahabat Ibnu Mas'ud yang lebih senior, yang masih didengarkan oleh kaum muslimin wal muslimat di zamannya. Maka datanglah berdua masuk dalam masjid menyaksikan apa yang dilakukan oleh kumpulan kaum muslimin tersebut. Lalu beliau menyatakan, ayyuhan nas ma arakum tasnaun, wahai sekalian kaum muslimin, kalian ini apa yang sedang kalian lakukan? Mereka menjawab dengan apa yang saya sebutkan tadi. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Naam. Lalu kemudian sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan, wailakum ma asra'a halakatakum. Celaka kalian, alangkah cepatnya kerusakan, kebinasaan terjadi pada diri-diri kalian. Coba kita bayangkan dan kita cerna ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Orang yang berzikir dikatakan halakah. Halakah artinya kebinasaan. Nanti yang mau buka kamus bahasa Arab bisa dibuka. Halakah artinya kebinasaan, kerusakan. Maknanya jelek. Nah, orang yang berzikir dikatakan halakah. Akhirnya kaum muslimin ini tadi tidak bisa menerima, heran. Setelah disebutkan kebinasaan begitu cepat pada diri kalian, Rasulullah belum lama meninggal, athyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar, pakaiannya belum punah, masih ada pakaian Rasulullah di tengah-tengah kalian. Gelas-gelas yang dipakai minum Rasulullah masih ada, belum pecah. Belum lama meninggal beliau alaihi salatu wassalam. Tapi kalian sudah berbuat dengan perbuatan yang seperti ini. Antum ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dalalah. kalian berada di atas agama yang lebih lurus dari agamanya Nabi Muhammad. Mungkinkah hal ini? Mungkinkah ada kaum muslimin yang beragama lebih lurus daripada cara beragamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Mustahil. Karena yang membawa Islam ini beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kalau memang cara kalian ini benar, berarti kalian berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan kedua, kalian muftatihu babi dhalalah, membuka pintu-pintu kesesatan. Nah, mana kira-kira ini? Dari dua kriteria ini mereka berada di mana ini? Pertama atau kedua? Ajibu. Dijawab. Ayuhal muslimun. Nah, mana kriteria di mana ini kira-kira? Kedua. Pasti kedua. Berarti sahabat Ibnu Mas'ud memvonis kumpulan kaum muslimin ini tadi yang sedang berzikir, pertama mereka dalam kebinasaan, yang kedua di dalam kesesatan. Coba, ini vonis dari sahabat, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, orang yang ahli tafsir. Naam, perawi hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak. Naam, menetapkan bahwa kumpulan kaum muslimin ini tadi berada dalam kebinasaan dan kesesatan. Nah, padahal berzikir. Maksudnya apa? Bukan zikirnya dalam binasa. Bukan zikirnya dalam kesesatan, tetapi caranya. Cara berzikirnya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Berzikir bagus, perkara yang disyariatkan, bahkan ibadah, setinggi-tinggi ibadah. Nah, banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Yang dikatakan binasa dan sesat adalah caranya. Caranya berjamaah, ini yang pertama. Berjamaah, lalu kemudian yang satu tasbih, yang satunya tahmid, takbir, tahlil. Naam, berputar. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan karena dia memakai alat biji-bijian. Sementara Rasulullah bertasbih biyaminihi dalam riwayat yang sahih dengan tangan kanannya dengan ruas-ruas jarinya. Itu zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memakai alat biji-bijian. Coba, semua ini cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Maka dengan itu divonis oleh sahabat Ibnu Mas'ud sebagai bentuk kebinasaan dan kesesatan. Ditambah lagi kita perhatikan, lanjut dalam hadis ini, mereka kaum muslimin tadi yang sedang berzikir tersebut protes kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu bihada illal khair. Wahai sahabat Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud, kami tidak menginginkan dengan berzikir ini melainkan ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, niatnya berarti apa? Ikhlas karena Allah. Iya, niatnya ikhlas karena Allah, tetapi tidak cukup dengan ikhlas. Ikhlas tapi tidak menyelisihi tuntunan Rasulullah tetap tidak diterima. Tetap tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan bid'ah. Apalagi kalau tidak ikhlas lebih-lebih. Nah, dijawab oleh sahabat Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair la yusibahu. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan tersebut. Niatnya ikhlas mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikhlas, tapi dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Apa yang dimaksud oleh sahabat? Yaitu karena dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, insyaallah ini sangat jelas. Nah, yang menunjukkan bahwa agama ini, agama Islam yang sudah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan tidak butuh pengurangan. Oleh karena itu, mengakhiri majelis ini, saya ingin menukilkan ucapan Imam Malik rahimahullahu taala yang sangat masyhur, yang dinukil oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata, "Lan yasluha hadhil ummah, aw lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik umat ini, kata Imam Malik, tidak akan baik umat ini melainkan dengan apa-apa yang baik pada umat yang awalnya. Siapa umat yang awalnya dimaksud Imam Malik? Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Ini yang dimaksud umat yang terdahulu, yang terawal. Maka tidak akan baik akhir umat ini, lantas layasluah akhiru hadil ummah. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa-apa yang baik awalnya umat. Maka dengan itu pula akhirnya umat ini menjadi baik, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat-sahabatnya. Kita perhatikan fikih pemahaman Imam Malik rahimahullahu taala, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu. Wallahu taala a'lamu bisawab. Kita akhiri dengan kafarah majelis, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.